بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ma'asyiral muslimin, para hadirin, barakallahu fikum, dan para pendengar sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam ini, kita melanjutkan penjelasan dari kitab Riyadhus Shalihin. Baik, dan kita telah sampai kepada bab tentang sabar. Itu hadis yang ke-44. Nah, sampai hadis yang ke-44. Dan telah disebutkan secara panjang lafaz yang ada dalam hadis ini dan kita sudah bersama-sama kita terjemah. Dan kita tinggal mengambil beberapa fawaid-fawaid dari hadis yang kita baca. Dan pada kesempatan yang lalu disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, di dalam hadis ini terdapat beberapa dalil, terdapat beberapa faidah-faidah penting untuk kita semuanya, yaitu kisah tentang Ummu Mad, Ummu Sulaim. Ummu Sulaim dan siapa? Suaminya, Man? Abu Talha, barakallahu fiik. Dalam kisah yang dikisahkan oleh Anas, putra dari Ummu Sulaim, mengisahkan tentang kisah Ummu Sulaim dan Abu Talha. Dari kisah yang panjang ini terdapat beberapa fawaid. Yang pertama kata muallif rahimahullah, wa fi hadzal hadisi dalilun ala quwwati sabri Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Dalam hadis ini terdapat sebuah dalil tentang kuatnya kesabaran Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Dalil tentang kuatnya kesabaran Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Madalil ala dzalik. Dari mana bukti bahwa Ummu Sulaim adalah wanita yang sangat kuat sabarnya? di saat menghadapi musibah. Naam, yakni wa anna banaha alladhi mata balagha biha al-hal ila an taqula li zawjiha hadha al-qaul. Di mana Ummu Sulaim radhiyallahu anha ketika anaknya yang telah mati dan dia telah mendapatkan sebuah musibah yang seperti itu, anak yang disayangi dia cintai kemudian mati terkena musibah meninggalnya sang anak, bagi seorang ibu itu merupakan perkara yang berat. Bagaimana tidak berat? Dia telah mengandungnya 9 bulan, dia melahirkannya dengan rasa sakit, dalam kondisi sudah mulai tumbuh besar, mati. Sungguh sebuah perkara yang berat dia harus rasakan. Dalam kondisi berat seperti ini, namun kata mu'alif, ternyata beliau berkata kepada suaminya dengan kalimat yang disebutkan kemarin. Yani bagaimana keadaan anakmu wahai Abu Thalha? Dia sekarang lebih tenang daripada kemarin. Dia lebih tenang. Tidak kemudian dia mengungkapkan dengan kalimat-kalimat yang menunjukkan tidak ridho dengan musibahnya. Tapi dengan bahasa yang baik, bukti dia ridho dengan musibahnya. Wa tawara hadhihi tawriya wa qaddamat lahal asya wa nala minha thumma qalat idfanul walad. Di mana bukti kekuatan kesabaran Ummu Sulaim bisa dilihat dalam kisah ini. Beliau tidak langsung menyampaikan musibah kepada suaminya. Yang kedua, dia menghidangkan makan malam. Baik. Layaknya suami pulang dari perjalanan jauh, pulang disambut dengan baik. Hidangkan makanan yang menggugah selera. Ini wanita yang baik. Dalam kondisi sedang menghadapi musibah besar. Biasanya kalau orang lagi kena musibah tidak sempat masak. Ya. Kadang dia tidak enak makan. Kenapa? Kepikir yang meninggal dunia. Tidak enak makan, tidak enak tidur. Selalu terbayang dan teringat kepada yang meninggal dari anaknya. Tapi Ummu Sulaim tegar. Dia masak. Layaknya wanita tidak terkena musibah. Bahkan dia berdandan. Layaknya seorang bermalam pengantin. Luar biasa. Tegar jiwanya. Biasanya kalau orang kena musibah, rambutnya acak-acakan. Malas makan, malas mandi. Apalagi seorang istri ditinggal anaknya. Sehingga barakallahu fikum, ini para salaf. Ini loh para wanita-wanita salaf pendahulu kita yang saleh. Tidak jiwanya itu lemah, tapi kokoh dan tegar. Walaupun mendapatkan musibah yang besar, baik, dia tidak tinggalkan hak-hak suami. Kadang ada sebagian wanita ditinggal anaknya, suaminya terbengkalai. Dibiarkan begitu saja. Ini tidak seperti kisah Ummu Sulaim. Dia tetap melayani dengan baik. Dia masak, dia berdandan demi menyenangkan suaminya. Ini seharusnya yang perlu kita teladani barakallahu fikum dari sejarah para salaf. Yang kedua, dari hadis ini terdapat faedah penting. Naam, di dalam hadis ini terdapat faedah penting. Baik, kata mu'alif, wa fi hadzal hadis dalilun ala jawazi tawriyah. Dalam hadis ini terdapat dalil yang kedua tentang bolehnya tawriyah. Bolehnya melakukan tawriyah. ما معنى تورية؟ ما هو تورية؟ يعني أيتكلم الإنسان بكلام تخالف نيته. تورية adalah seorang berbicara dengan sebuah kalimat yang berbeda dengan apa yang diniatkan. Antara yang diucapkan dengan yang diniatkan itu tidak sama. Ya, ma fi zahir hadzal kalam, dari yang nampak, dari ucapan yang nampak, antara yang nampak dari kalam berbeda dengan apa yang diniatkan, itu namanya tauriyah. Ya, artinya apa? Tauriyah itu tadi ucapan seorang berbicara dengan sebuah kalimat, antara ucapan dan niat itu berbeda. Namun pada zahirnya itu adalah kalimat yang diinginkan, tapi hakikatnya bukan itu yang diinginkan. Itu namanya tauriyah. Jadi menyembunyikan sebuah kalimat yang lain, tapi orang yang mendengar menganggap kalimat yang kita ucapkan itu yang kita maukan. Namanya tauriyah. Falahu zahir fil mutabatir ila zihnil muqatib. Artinya kalimat yang nampak itu nampak di benak orang yang diajak bicara, itu yang dimaukan, tapi hakikatnya bukan itu. Nah, itu namanya tauriyah. Jadi kalimat yang bercabang, bisa dipahami A, bisa dipahami B, tapi yang mendengar yang dimaukan B, padahal kita menginginkan A. Bercabang, tauriyah. Dan ini boleh, kalimat seperti ini kata mu'alif boleh. Walahu ma'nan akhar marjuh lakin huwal murad, yakni kalimat yang memiliki makna yang lain, karena maknanya bisa A bisa B, tetapi makna yang lain yang marjuh, makna lain marjuh, tapi walakin huwal murad, itu yang diinginkan. Yang diinginkan adalah yang tidak didengar oleh yang diajak bicara, yakni tersembunyi biniyatil mutakallim. Yang diinginkan itu tersembunyi di hati orang yang berbicara, tapi fayat haru khilaf ma yurid, tapi nampaknya bagi pendengar itu yang diinginkan. Contoh apa? Contohnya kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, kisah Nabi kita, yakni seorang muwahhid dari kalangan para nabi dan rasul, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ketika dia membawa istrinya, Sayyid, membawa istrinya Ibrahim alaihissalam, kemudian bertemu seorang raja. Raja ini ingin mencelakakan kepada dirinya dan istrinya. Maka Ibrahim ketika ditanya, siapa ini wanita? Apakah istrinya atau ya, siapa dia? Maka Ibrahim menjawab, hiya ukhti. Tidak langsung mengatakan, hiya zaujati, tapi dengan kalimat apa? Hiya ukhti. Kalimat ukhtun, saudara perempuan. Bisa maknanya saudara nasab, bisa saudara maknanya seakidah. Gitu? Mana yang diinginkan? Bagi yang memahami, oh dia adalah saudara dari nasab. Oh mungkin dia yang memahami, dia adalah saudara seagama. Padahal yang diinginkan oleh Nabiullah Ibrahim, ya ukhti, dia saudaraku seagama. Karena orang bertauhid waktu itu adalah di antara Ibrahim dan istrinya. Tapi yang dipahami oleh raja tersebut adalah saudara yang dimaksud, saudara keluarga atau nasab. Kalimat saudara bercabang. Ya, seperti ini adalah tauriyah. Baik, pada kondisi-kondisi tertentu itu boleh. Pada kondisi tertentu kadang boleh. Ya. Wa hadza jaiz walakin la yanbahi illa li hajah. Perhatikan kata mu'alif, tauriyah ini boleh, tapi tidak selayaknya dilakukan kecuali kalau memang sangat dibutuhkan. Misalkan إذا احتاج الإنسان إليه لمصلحة أو دفع مضرة فليواري. Apa contoh hajat yang dibutuhkan melakukan tauriyah? Contohnya yang pertama, kalau ada kemaslahatan, ada kebaikan, atau untuk menolak bahaya. Menolak bahaya. Misal ada seorang suami istri, ya, di mana suami istri ini atau sang suami punya istri yang lain. Maka kemudian ketika dikhawatirkan istri yang pertama itu marah besar kalau kita pergi ke rumah istri kedua. Terima sampean, saya tadi dari rumah saudara. Saudara siapa? Maksudnya saudara adalah saudara seagama atau yang mana ini? Tapi ini kemaslahatan. Selalu kalau disebutkan, saya barusan dari rumah istri kedua. Istri pertama langsung ribut. Terjadi kekacauan. Misal. Tauriyah seperti ini, yakni untuk kemaslahatan. Lidaf'il madarrah. Ini untuk kemaslahatan. Atau ketika bertemu musuh. Musuh. Siapa pasukan kamu? Kalau kita jujur, pasukan saya ada 10.000. Cuma 10.000. Jujur, bisa hancur. Nah, kita pakai bahasa tauriyah. Yang sekiranya dipahami berbeda dengan apa yang diinginkan oleh kita. Hal seperti ini lil hajah. Boleh. Amma ma'ada mil hajah walayan bahi. Perhatikan. Adapun kalau tidak dibutuhkan, maka tidak boleh. Kalau tidak dibutuhkan, jangan. Jangan bermudah-mudah memakai kalimat tauriyah tadi. Fala yanbahi wari li'anahu idha ra'a, idha wara wa zahara al-amra ala khilafi ma yadhunnuhu al-mukhatib, nusibahadal wari ilal kazib. Bahasanya, bahayanya ini. Bahaya kalau orang terbiasa pakai kalimat-kalimat yang bercabang, tauriyah tadi, kalau tidak dibutuhkan. Itu apabila ayuwari li'anahu idha waro, sebab apabila seorang itu melakukan tauriyah, wadaharal amro, ternyata urusannya berbeda dengan apa yang diucapkan. Ya. Yadunnu al-mukhatib, sehingga orang yang diajak bicara akan menyangka, wa nusiba hadzal muwari ila kadzib, orang yang melakukan tauriyah itu akan dituduh pendusta. Wa asaa awan bis, dan akan berprasangka jelek kepada kita. Iya, kalau bermudah-mudah dengan kalimat tauriyah ini, orang akan ketika terbukti akan tertuduhlah kita sebagai orang yang dusta, dan orang akan berprasangka jelek kepada kita. Ya. Misal ada orang atau ada seorang santri lama enggak masuk. Kenapa kamu enggak masuk? Apa, Ustaz? Saya sakit. Sakit? Bisa maknanya sakit fisik, bisa maknanya sakit apa? Hatinya. Ternyata sakit apa? Dia bilang sakit tipes atau sakit apa. Ternyata dia pakai kalimat tauriyah, sakit. Kenapa sakit? Saya ini sakit. Maksudnya sakit apanya? Hatinya. Hatinya sakit. Yang diinginkan oleh dia sakit hatinya, bukan sakit apa? Jasadnya. Padahal yang mendengar, wah, mungkin ini jujur. Sakitnya benar-benar apa? Sakit fisiknya. Kalau terbukti ternyata tidak sakit, kita akan tertuduh sebagai seorang pendusta. Ini bahayanya orang bermudah-mudah melakukan tauriyah. Baik. Walakin idza ja'atil hajatu fala ba's. Namun kalau memang dibutuhkan, barakallahu fik, maka itu tidak mengapa. Wa minat tauriyah, saya akan beri contoh. Itu tadi hukum tentang tauriyah, kapan boleh, kapan tidak boleh, kapan dibutuhkan. Sekarang saya beri contoh. Wa minat tauriyatil mufidatil ladzi yahtaju ilaihal insan. Dan di antara contoh tauriyah yang berfaedah kalau dibutuhkan oleh seorang. Law ana shakhsan zaliman yaqudu amwalan nas bi ghairi haqq wa auda insan indak malan. Kalau ada seorang zaliman berbuat zalim ingin mengambil harta manusia tanpa jalan yang hak. Wa auda insan indak, lalu ada orang menitipkan harta kepadamu. Ya. Qala hadza mali indak wadi'ah, akhsha an yatli'a 'alayhi hadza adh-dhalim fayakhudahu. Dia mengatakan, orang yang punya harta itu mengatakan, ini hartaku. Saya titipkan kepadamu sebagai titipan. Ya. Kenapa saya titipkan kepadamu? Akhsha an yatli'a 'alayhi hadza adh-dhalim. Saya khawatir orang yang zalim ini, yang suka merampas harta ini, mengetahui saya megang harta, dia akan mengambil darinya. Ya, dia akan mengambil. Faja'a zalim ilaik. Tiba-tiba apa? Ternyata orang yang terkenal suka mengambil harta itu datang kepadamu. Gimana? Teknis menghadapi orang yang suka berbuat zalim ini. Padahal harta ini yang ada di tangan kita bukan harta kita, titipan orang. Ya. Wa sa'alaka, orang yang zalim datang dan bertanya kepadamu, "Hal indaka mal?" Apakah engkau punya harta? "Hal indaka malun li fulan?" Apakah engkau punya harta miliknya si fulan yang dititipkan kepadamu? "Wallah," fakulta, "wallahi ma indi syai'." Maka engkau mengatakan, "Wallahi ma indi syai'." Pakai huruf ma, demi Allah. Ma indi syai'. Ma di sini ma indi, ma di sini alladzi indi syai'. Ma di sini maknanya adalah isim mausul. Alladzi indi syai', di sisiku ada sesuatu. Tapi yang mendengar ma dikira huruf apa ini? Manafi. Tidak ada di sisiku harta. Ma. Terkesan dia tidak memegang apa? Harta. Padahal ma, huruf ma yang dimaukan oleh dia adalah alladzi. Apa makna alladzi? Ada di sisiku harta. Ada di sisiku sesuatu. Itu yang dimaukan oleh mutakallim. Tapi yang dipahami oleh yang mendengar, oh, dia tidak memegang apa? Harta. Karena huruf ma dalam bahasa Arab bisa memiliki dua makna. Ma alladzi mengandung makna huruf nafi, menunjukkan tidak. Ya. Sehingga fal mukhatib yadunu anna hadza nafa, sehingga mukhatib yang diajak bicara menyangka engkau itu tidak memegang harta. Wa anna ma'na ma indilahu syai', karena ma di sini mengandung makna tidak memiliki sesuatu. Lakin anda tanwi bi ma alladzi, tapi engkau menginginkan kalimat ma maknanya adalah ai alladzi indilahu syai'. Artinya apa kalau diterjemah? Ya, di sisiku ada titipan dari orang itu. Tapi yang dipahami tidak. Ini namanya tauriyah. Saya kalau jujur pakai kalimat, "Na'am, sahih. Harta dia padaku." Wah, langsung orang yang zalim akan merampas harta tersebut. Tapi dengan bahasa tauriyah, selamatlah harta tersebut. Ini maka dibolehkan. Fa yakunu hadzal kalamu musbatan la manfiya. Sehingga alladzi alladzi indilahu syai', ini mengandung makna musbat. Berarti di sisiku ada sesuatu dari hartanya. Bukan makna ma, artinya tidak. Hada minat tauriyah mubaha al-madluba idha da'atil haja ilaiha. Ini tauriyah yang dibolehkan kalau memang dibutuhkan. Faedah yang ketiga. Faedah yang ketiga. Adalah anna Rasul sallallahu alaihi wasallam lama ja'a Anas ibn Malik bi ahi min ummi ibnu Abi Talha ja'a bihi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma hu tamaratin fa akhadahu Nabi. Di dalam hadis ini terdapat faedah bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah Anas datang kepadanya membawa saudara dari ibu. Siapa saudara dari ibu? Umar, Abu Umar. Yakni saudara dari ibu berarti putranya Ummu Sulaim. Tapi lain bapak. Ya. Ja'a bihi ila Nabi wa ma'ahu tamarat. Dan Anas membawakan beberapa kurma. Anas membawakan beberapa kurma. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akhadahu mengambil kurma tersebut wa madagha tamarat lalu mengunyah. Nabi mengunyah kurma-kurma tersebut summa ja'alaha fi fiyis sabi. Kemudian Nabi memasukkan ke mulut sang bayi. Untuk apa? Untuk ditahnik. Jadi faedah yang ketiga di sini terdapat dalil tentang adanya tahnik. Apa itu tahnik? Tahnik yakni memasukkan ke dalam langit-langit mulut bayi thayyib sebelum dia netek kepada ibunya dimasukkan dengan sesuatu seperti kurma. Iya. Ini termasuk yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini faedah penting. Yakni apa yang namanya tahnik. Memasukkan ke dalam mulut bayi thayyib dengan sesuatu yang manis seperti kurma dimasukkan lalu digerakkan pada langit-langit mulut sang bayi. Ay adkhalaha fi fammihi wa hannakahu ay adkhala usbu'ahu wa darahu fi hankihi wa dhalika tabarrukan biriki Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu dikisahkan oleh Syekh di sini Nabi SAW memasukkan jarinya ke mulut bayi dan mentahnik dengan jarinya kemudian menggerakkan di bagian langit-langitnya. Apa tujuannya? Kata Syekh Utsaimin, tahnik yang dilakukan oleh beliau adalah tabarrukan. Tabarukan artinya mengharap barokahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yakni tabarukan diriqi Rasul, mengharap barokah dengan air liurnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ludahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kenapa demikian? Ini yang tujuan pertama. Harapannya agar Ummu Sulaim yang lahir anaknya ini akan menjadi anak yang mendapatkan barokah. Di antara barokah dari kebaikan, dari apa yang dia dapatkan dari jasadnya Rasul SAW ketika masih hidup. Ketika masih hidup. Ya. Kemudian yang kedua kata Syekh Utsaimin, maksud dari tahnik itu sendiri liyakuna awwala ma yasilu ila batni hadzal sabiyyi riqi Rasul. agar yang pertama kali masuk ke dalam perut bayi itu adalah riq, air ludahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi para sahabat itu dulu ketika Nabi SAW masih hidup memanfaatkan bagian-bagian seperti air ludah beliau sebagai tabarruk. Iya, di saat masih hidupnya beliau. Namun para sahabat tidak pernah tabarruk dengan air ludahnya para sahabat Abu Bakar, Umar. Ya, tapi mereka bertabarruk dengan jasadnya Rasul sallallahu alaihi wasallam di saat masih hidup. Selanjutnya, baik. Wa kana sahabatu yaf'aluna hadza idza wulida lahum aulad banin aw banat ja'u bihim ila Rasulullah sallam wa ja'u bi tamarat ma hum min ajli ayuhannikahu. Kata Syekh, adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mereka punya anak laki perempuan, mereka datang menghadap Rasul sallallahu alaihi wasallam membawa beberapa kurma dengan tujuan agar untuk ditahnikkan ke anak-anak mereka. Iya, sehingga tahnik yang dilakukan oleh para sahabat kepada beliau, hada tahnik huwa hal huwa li barakati rikin Nabi sallallahu alaihi wasallam au min ajli ayasila tamr. Ayasila tamru ila ma'iddati sabi qabla kulli syai. Di sini ada pertanyaan. Apakah tahnik yang dilakukan oleh para sahabat dengan memanfaatkan air ludahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk anak-anak mereka ini tujuannya agar supaya yang sampai pertama kali ke dalam perut anak itu adalah tadi sesuatu yang manis sebelum yang lain, ataukah untuk mengharap barokahnya Nabi? Dua pertanyaan. Apakah memang semata-mata ingin mengharapkan barokahnya Nabi, atau agar supaya yang pertama kali masuk ke perut anak itu sesuatu yang manis seperti kurma atau yang lainnya? Syekh menjawab, in kunna bil awal sara tahnik min khasa'isi Rasul. Kalau jawaban bahwa tahnik tujuannya adalah mengharap barokah, baik, berarti tahnik ini kekhususan perkara di antara perkara-perkara yang khusus bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja. Berarti kalau untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam saja, fala yuhanniku ahadan sabiyya. Berarti tidak ditahnik seorang pun dari anak kecil yang lahir tadi. Kenapa? Li'annahu la ahadun yutabarraku biriqihi wa araqahu illa Rasul. Perhatikan di sini, karena tidak ada seorang pun yang diambil barokahnya dengan air ludahnya atau keringatnya kecuali siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak boleh mengharap barokah dengan air keringat saya. Boleh. Sebab ini kekhususan bagi siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Atau air ludahnya tadi. Ya, air ludahnya. Kalau air ludahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betul, sampai para sahabat itu berebutan. Berebutan ingin mendapatkan sisa air wudu beliau sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Ingin mengharapkan barokahnya beliau. Dia adalah orang yang diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Iya. Sehingga air ludahnya itu benar-benar sesuatu yang beri barokah. Kalau ini yang diharapkan barokah, berarti khusus bagi siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa in qulna bisani, kalau tujuannya adalah yang kedua. Apa yang kedua tadi? Innahu min ajli tamarat, yakni tujuannya adalah sekedar untuk memasukkan kurma yang manis ke perut anak sebelum minum yang lain. yakunu huwa awwalu ma yasilu ilal ma'idati as-sabi li'annahu yakunu laha bimansilati tibakh fa innana naqulu kullu mauludin yuhanniku. Kalau tujuannya adalah supaya memasukkan kurma ke dalam perut anak, bukan mengharap barokahnya tadi dari air ludah, berarti tayyib tahnik yakunu huwa awwalu ma yasil. Tahnik itu yang pertama kali masuk ke lambung anak kecil, sesuatu yang manis sebelum, karena biasanya ibu yang melahirkan anak itu tidak langsung keluar apanya, air asiknya, tidak langsung keluar, kadang menunggu beberapa hari. Maka sebelum dimasuki sesuatu yang lain, kita masuki sesuatu yang manis, kurma atau yang sejenisnya, madu atau yang sejenisnya. Ya. Kenapa? Yang seperti itu kedudukannya seperti tibah. Tibah itu samak kulit, kalau disamak, ya itu semakin apa? Bersih. Demikian pula posisi perut anak kita yang baru lahir. Kalau yang dimaksud yang kedua, berarti tahnik bisa dilakukan pada setiap anak yang baru lahir. Munduruk, berarti boleh mentahnik, tapi maksudnya yang kedua. Bukan mengharap yang pertama. Ini jawaban Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah. Dan ini diantara sunnah yang dilakukan oleh para sahabat dulu, yaitu mentahnik anak-anak mereka di saat lahir. Baik. Ini beberapa faidah-faidah yang bisa kita ambil. Ada beberapa fawaid, ada 4 faidah penting, dan kita lanjutkan insyaallah faidah-faidah yang lain. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Assalamualaikum.